Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tak peduli kepada makan orang miskin. Diazhar Syifa Budi sudah selesai baca ayat, sudah selesai tafsirnya. Mereka langsung datang ke rumah-rumah duafa, langsung punya santunan per orang, langsung punya kepedulian. Program-programnya pun namanya luar biasa. Ada namanya Komando, Komunitas Amal Soleh dan Doa. Ada namanya PSBB, Program Syifa Budi Berbagi. Singkatannya mesti dihafal berkali-kali. Cuma kalau saya lihat dulu kepanjangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak Bapak Ibu bahasa Arabnya dia belajar 5 pelajaran agama, akidah, Quran hadis, fikih, pendidikan agama Islam, sejarah Islam. Tapi di samping itu juga dia belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Tapi dia tidak hanya dituntut cerdas spiritual, cerdas intelektual, tapi dia juga cerdas emosional. Sekarang dia sedang diajarkan bagaimana memilah dan memilih. Ini uang jajan ditabung, dihabiskan untuk liburan, untuk hobi, untuk kesukaan, untuk pulsa, untuk gadget, untuk paket, atau untuk kau kirimkan kepada saudaramu di Semeru. Dia sedang bimbang-bimbang berpikir. Akhirnya orang tuanya nanya, papa mamanya nanya, gimana uang jajannya? Untuk gadget, untuk pulsa, untuk paket, atau untuk Semeru? Setelah mendengar ceramah Ustadz Somad, semuanya kukirimkan ke Semeru, Ma. Karena aku yakin mama pasti menggantinya untuk beli paket. Tapi paling tidak dia pernah berbuat. Satu sisi dia sudah lulus ujian. Banyak orang lulus ujian matematika. Banyak anak-anak cerdas lulus ujian fisika. Tapi dia tidak lulus ujian perasaan, ujian kasih sayang, ujian cinta kepada sesama. Orang Jepang tidak pusing kalau anaknya tidak bisa matematika. Kalau ada orang Jepang melihat anaknya tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, tinggal dia panggil guru, kursus, 1 bulan, 2 bulan, nilai bisa naik, selesai. Tapi kalau anaknya tidak pandai ngantri, anaknya tidak menghormati orang tua, anaknya tidak punya respect terhadap kawan, di situ baru dia pusing. Kenapa? Karena ini tidak bisa dikursuskan. Kepedulian itu tidak bisa dipakai kursus. Tidak ada pelatihannya. Pelatihan peduli tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan pagi ini skala nasional, berawal dari Sumatera, Riau, kemudian ke seluruh Azhar Syifa Budi, nanti tanggal 3 kita akan lihat hasilnya bersama. Dan insya Allah inilah yang akan mendidik anak-anak kita ke depan. Tamat SMP dia lanjut SMA, tamat SMA dia S1, S2, S3. Setelah itu mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang punya rasa kepedulian yang luar biasa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saya tengok ada kotak-kotak peduli Semeru, itu mau dibagi pulang nanti atau sekarang Pak Ustaz? Sekarang, nah, panitia bisa sebar. Mereka udah mulai megang-megang kantong, saya tengok. Dibagikan supaya disebarkan, supaya nanti tuling akan dibawa untuk menambah yang sudah ada. Dan setelah acara ini sebagai bentuk bukti nyatanya, nah, dibagikan kepada anak-anaknya. Jangan lupa kotak untuk orang tuanya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya nanti ketika semua ini tidak lagi bernilai karena kita sudah menghadap Allah, maka sedekah inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kita tak tahu, mungkin doa kita tidak dikabulkan karena dosa kita banyak. Tapi ada anak-anak, saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Dalam hadis dijamin, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tadi disinggung oleh Ustadz Qurtubi, katanya kemarin ada yang merah, ada juga yang abu-abu. Tapi tadi saya tengok putih semua, karena dibalut pakai amplop. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah balasannya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 butir, 1 jadi 7 jadi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunianya dan dia maha tahu siapa yang bersedekah, siapa yang tidak. Orang-orang yang sudah memasukkan uangnya ke dalam kotak saudara kita Peduli Semeru, maka datang malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang sudah menyumbang untuk Semeru, belilah dia ganti ya Allah. Itu malaikat yang mendoakan, bukan Abdul Somad. Belilah dia ganti ya Allah. Tapi kemudian yang tidak menyumbang, apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang yang tidak mau membantu saudaranya, berilah dia kebinasaan ya Allah. Ini semua mungkin anak-anakku melihat ini, nampaknya yang disuruh nyumbang Semeru kami aja nih, Ustaz Somad enggak ngasih. Saya kebetulan lupa bawa dompet. Nah, Ustaz sengaja mentang-mentang ada Peduli, nanti saya titip ke Ustaz Qurtubi insyaallah. Karena anak-anak ini tidak bisa hanya sekedar kita suruh nyumbanglah, nyumbang, nyumbang, nyumbang. Pas ditanya, Ustaz enggak nyumbang? Saya Ustaz, jangan tanya-tanya. Oh, enggak bisa. Anak-anak tidak bisa main suruh. Sholat juga begitu. Sholat, sholat, sholat, sholat. Nanti ya, anaknya nanya, Papa enggak sholat? Papa udah dewasa. Enggak bisa. Mbak kata orang Melayu, anak-anak ini sama seperti memandikan kuda, tidak seperti memandikan beruk. Mohon maaf. Kalau memandikan beruk, diikat dia pakai tali, kita berdiri di atas, campakkan dia ke sungai, beruknya mandi. Beruk itu monyet besar untuk pengambil kelapa. Tapi kalau anak-anak, kita mesti ikut mandi. Sama macam memandikan kuda, tak bisa kuda itu dicemplungkan ke sungai, kita berdiri di atas. Mesti ikut sama-sama basah dengan mereka. Kalau cerita sedekah, mesti sama-sama bersedekah. Kalau cerita berbagi, mesti sama-sama berbagi. Karena mereka perlu contoh yang hidup. Mereka ayat-ayatnya sudah hafal di sini, mereka berbasis pendidikan Islam. Tapi mereka perlu contoh dari guru, dari yayasan, dari ustadz, dari tetangga. Maka kita semua adalah pendidik. Pendidikan kita tidak bisa diserahkan hanya kepada guru saja. Guru bukan pegawai laundry yang kita bawakan pakaian kotor, ketika kita datang lagi dia harus dalam keadaan bersih. Guru adalah orang yang menolong kita. Aslinya pendidikan anak-anak ini kita yang dituntut Allah. Tapi karena kita dengan segala kelemahan, ketidakmampuan kita, kita serahkan ke guru. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar ceramah di Gelora Bandung Lautan Api yang hadir 100 ribu orang, sanggup saya ceramah. Tapi kalau disuruh mendidik anak TK, saya serahkan ke gurunya. Anak saya pun tak sanggup saya mendidiknya. Dia serahkan ke guru. Maka banyak ucapan terima kasih ke guru. Mestinya kita cium tangan guru, karena mereka lah yang menutupi segala kelemahan kita. Begitulah kerjasama antara guru dengan wali murid. Maka berhasillah anak-anak. Boleh jadi mereka berhasil, sholatnya rajin, istiqomah, hatinya menjadi lembut, berbagi. Bukan karena kita, tapi karena kelembutan hati guru, barokahnya menyebar ke mereka. Jadi sesungguhnya kita berutang budi. Saya berutang budi terhadap guru anak-anak saya yang sudah mendidik mereka di pondok pesantren, di sekolah. Maka hari ini kita sudah melihat bukti nyata itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan anak-anak kita ini ke depan anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah. Yang laki-laki istiqomah dengan menutup auratnya menjadi pemimpin keluarga, masyarakat. Yang perempuan istiqomah dengan hijabnya, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari perbuatan maksiat, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah ditanya kita, latus alunna yauma idzin anin naim, kelak kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat anak. Nikmat anak ini yang terbesar, lebih daripada nikmat yang lain. Karena kalau nikmat yang lain putus dia, tapi nikmat anak mengalir. Walaupun kita sudah mati, mereka akan bangun tengah malam tahajud dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang musibah banjir, datang angin puting beliung, meletus lagi gunung 50-30 tahun yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan, kalau dia jadi kepala dinas, satu kantor dia kumpulkan. Kalau dia jadi bupati, satu pemda akan dia kumpulkan. Kalau dia jadi wali kota, satu pemko dia akan kumpulkan. Kalau dia jadi PKK, PKK itu biasanya istri bupati, istri gubernur, itu PKK, bukan perempuan kurang kerja. Nah, akan dikumpulkannya semua istri-istri pejabat. Karena dia dulu pernah ingat saat Semeru meletus, kami pernah mengumpulkan ini, bukti nyata. Dia ingat lagi. Betapa kata-kata kadang lupa kalau di kelas hanya ceramah. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal. Adapun wali murid dengan segala kesibukannya, hari ini bukan hari libur, tetap masuk kerja, masuk kantor, maka nanti jangan khawatir, yang belum mengirim, sharekan video ini, bisa mereka tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anak-anak pun juga demikian. Kalian bisa buat lomba. Kalau dulu ada namanya lomba baca Quran, musabaqah tilawatil Quran, ada lomba macam-macam. Sekarang zaman milenial, kalian buat lomba namanya musabaqah vlog. Buat lomba vlog pendek, 1 menit, video pendek untuk Semeru. Hai guys, kami dari SMP SMA Al-Azhar Sipabudi, hari gini enggak peduli Semeru, mati aja kau. Pendek, kirim, share, maka itu akan memberikan efek yang luar biasa. Nah, ini semua adalah pendidikan. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Karena vlog ini bahasa anak muda sekarang. Berdakwah dulu dengan mukjizat membelah laut merah. Sekarang kita tak perlu lagi membelah sungai Siak, jembatan Leton sudah ada 3, 4. Untuk apa lagi dibelah? Zaman dulu dengan berbagai macam mukjizat. Hari ini kita pakai bahasa sekarang, sehingga anak-anak kita dididik berdakwah dengan Instagram, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Twitter. Nah, Ustaz Somad ini cuma ngomong aja, dia sendiri tidak punya akun. Ada Instagram saya, kalian aja yang belum follow. Nah. Oh, kalau gitu Ustaz habis waktunya main medsos. Mereka pun penggalangan dana juga di atas untuk persiapan ke Semeru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi pelajaran buat anak-anak kita dan menjadi amal soleh. Nampaknya kita hanya di Al-Azhar Sifabudi 2 Pekanbaru, tapi sesungguhnya syiar yang kita lakukan hari ini sampai ke seluruh dunia. Saudara kita yang sedang menonton kita di Hong Kong, yang sedang menyaksikan kita di Uni Emirat Arab, sahabat-sahabat kita yang sedang bekerja di Eropa, mereka menonton kita, lalu kemudian dia terinspirasi, dia bingung, kemana lah yang mau kukirimkan ini? Kirimkan saja ke akun Al-Azhar Sifabudi. Nanti akan disalurkan juga ke Semeru, insyaAllah. Sehingga gabungkan diri dengan orang-orang baik. Karena masuk surga tidak sendirian. Nanti ketika dipanggil masing-masing komunitas, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuklah kamu ke dalam surga berkelompok-kelompok. Dipanggil kelompok masuk surga karena ibadah, pendidikan, dan peduli kepada sesama. Kelompok Al-Azhar Sifabudi 2. Oh, masuk semuanya. Yayasan, kepala sekolah, guru-guru, wali murid, security masuk juga. Yang sholat, yang tak sholat di neraka sebentar. Masuk semuanya. Abdul Somad ikut barisan itu, ditanya sama malaikat. Ini Sifabudi? Enggak, tapi sering ceramah Sifabudi. Ah, masuk juga. Itulah pentingnya kita menggabungkan diri sama orang-orang baik-baik. Kok Sifabudi juga pernah kelas 1, tak jadi masuk. Nah, jadi harus sampai tamat selesai. Ini nampaknya panas ini makin kemari. Udah mendekat ke saya pula. Sebelum sampai ke saya, bagus saya hentikan. Jamaah, Bapak Ibu wali murid, siswa-siswi yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai hidup kita. Umur setiap detik dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. untuk kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwananal musabin. Bantulah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Semeru, ya Allah. Waj'alhum radina liqada'ik. Jadikan saudara-saudara kami itu kuat hatinya menerima takdirmu, ya Allah. Qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'alhum minas sabirin. Jadikan saudara kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang senantiasa dalam hidayah-Mu, ya Allah. Allahumma jazil mutasaddiqin. Saudara-saudara kami yang sudah bersedekah, anak-anak kami yang sudah berinfak untuk Semeru, korban Semeru, maka berikan balasan yang terbaik, ya Allah. Wa ja'alhum minas salihin. Jadikan anak kami siswa-siswi Al-Azhar Shifabudi 2 anak-anak yang soleh dan soleha. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anhumul ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak kami dari narkoba. Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas. Jauhkan dari LGBT. Jauhkan dari perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamah ta'ala syari'atil gharra'. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terus kita support sampai nanti total diserahkan pada tanggal 3 Januari. Ini bukan penutupan, ini baru tahap pemulaan. Nanti terus kirimkan ke nomor rekening, kita akan buatkan video singkatnya untuk nasional. Mudah-mudahan ini yang dapat kita jadikan bekal menghadap Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah dan siarkanlah kajian dan